عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني الأجلان، وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. Ini sebahagian dari proses mula anah yang dijelaskan oleh riwayat atau hadis ini. Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah SAW memisahkan atau memutuskan hubungan perkawinan antara Akhawai Banil Ajlan, antara dua orang yang dua saudara dari kabilah Al-Ajlan, Waimir Al-Ajlani, ya, Bani Ajlan, itulah kabilah, sementara nisbat ke kabilah tersebut adalah Al-Ajlani. Dan yang dimaksud dengan ini adalah Waimir dengan istrinya. Waimir dengan istrinya dipisah oleh Nabi SAW antara mereka. Waqala Allah, dan Nabi bersabda, Allahu ya'lamu anna ahadakuma kadhibun. Allah Maha mengetahui bahwa salah satu dari kalian berdua pasti dusta. Ya, mula anak ini seperti yang telah kita ketahui adalah salah satu dari bentuk dari konsekuensi menuduh istri berzina. Ya, menuduh istri berzina, kemudian karena tidak memiliki saksi, maka dia akan ditetapkan hukuman tuduhan yang dusta dalam agama Islam. Tetapi sang suami mengangkat hukuman itu dengan melakukan li'an. Sementara sang istri ketika merasa atau sang istri menolak tuduhan tersebut dengan bersumpah pula 4 kali, kemudian diikuti dengan yang kelima. Ya, salah satu dari dua orang ini, apakah sang suami atau istri, salah satu dari keduanya pasti dusta. Ya. Apakah sang suami yang menuduh itu dusta atau sang istri yang dituduh itu dusta? Karena dia menolak tuduhan atau klaim dari suaminya bahwasanya dia berzina, maka dia melakukan sumpah pula bahwasanya dia dusta, demi Allah dia dusta, demi Allah dia dusta, demi Allah dia dusta, dan demi Allah, ini yang kelima, kalau sekiranya dia benar maka saya dimurkai oleh Allah. Jadi apakah sang suami yang berdusta atau sang istri berdusta? Allah paling tahu, kata Nabi SAW. Mana mungkin keduanya dusta atau keduanya benar? Berarti salah satu dari mereka berdusta, apakah suami atau istri. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fahal minkuma ta'ibun, apakah kalian berdua ini siap untuk bertaubat? Karena salah satu dari keduanya itu pasti berdusta, maka anjuran dari Nabi SAW kepada mereka untuk bertaubat. Jangan biarkan diri selamat dari hukuman di dunia, tetapi hukuman di akhirat menanti. Makanya dalam riwayat-riwayat yang telah berlalu, Nabi justru mengingatkan mereka tentang perhitungan yang akan dilakukan oleh Allah terhadap mereka. Seperti hadis sebelumnya, hisabukuma 'alallah. Ya, perhitungan kalian nanti di akhirat. Salah satu dari kalian berdua pasti dusta. Yang berdusta ini ingat, kalau di dunia ini dia bebas, tapi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan dia. Bahkan di hadis sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka tentang ringannya hukuman di dunia daripada hukuman di akhirat. ringannya hukuman di dunia daripada hukuman di akhirat. Ini menunjukkan bahwasanya setelah terjadi sumpah atau saling bersumpah di antara suami istri itu atau pada kedua orang suami istri tersebut, Nabi SAW mengingatkan, memberikan wasiat, memberikan nasihat agar mereka bertobat. Ya, agar mereka bertobat. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Umar di sini. Yang pertama adalah dengan li'an pasangan suami istri itu tidak ada hubungan apa-apa lagi, terpisah, karena Nabi SAW memisahkan. Yang kedua, bahwasanya salah satu dari mereka pasti berdusta dan Allah Maha tahu siapa mereka. Dan kalau seandainya dia tetap tidak bertobat, maka di dunia dia selamat, karena tidak akan ada lagi tuduhan-tuduhan setelah itu. Tetapi nanti akan menanti hukuman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang ke 3667. Kita lanjutkan 3668. Ya. Hanya sekedar sanad saja yang dibawakan kembali oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan wa haddatsanahu Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Ayyuba sami'a Sa'id bin Jubair قال سألت ابن عمر عن اللئان فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. Kata Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, salah seorang dari imam dari generasi tabi'in, dia mengatakan saya bertanya kepada Ibnu Umar tentang li'an. Tentang li'an, apa itu hakikatnya li'an, bagaimana keputusannya. Maka beliau radhiyallahu taala anhu, yaitu Ibnu Umar, menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seperti ini ya, seperti hadis nomor 3665. Ya. Ibnu Umar ditanya tentang satu hukum yang dia bisa mampu menjawab atau dia bisa menjawab dengan hanya sepotong kata saja. Ya, seperti pada hadis 3665. Sebenarnya dia tinggal mengatakan li'an itu hukumnya kedua pasangan istri tidak lagi bersama. Dia harus dipisah, diceraikan. Cukup, tetapi beliau justru menukilkan hadis yang panjang lebar yang di dalamnya ada pernyataan Nabi seperti itu. Dia nukilkan hadis yang panjang lebar, kasus dari awal sampai akhir. Kemudian dia di situ ada kesimpulan bahwasanya Nabi SAW memisahkan antara pasangan suami istri yang melakukan li'an. Ya. Sementara di sini Imam Muslim hanya sekedar mengatakan ketika saya menanya, kata Sa'id bin Jubair, saya menanyakan kepada Abdullah bin Umar tentang li'an, maka beliau menyebutkan hadis Nabi. Berarti hadis itu sepanjang-panjangnya disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Dan pernah saya sampaikan juga, ini bukan kasus satu-satunya, di sana masih ada kasus-kasus yang lain tentang kebiasaan Ibnu Umar ini. Kalau ditanya sesuatu, maka dia akan berdalil dengan hadis seluruhnya dinukilkan oleh dia dari awal sampai akhir. Salah satu contohnya, dia ditanya tentang seseorang yang menyimpang dalam beriman kepada takdir, dan itu terjadi di Basrah. Ya. Ada seseorang yang mengaku-ngaku di Basrah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadi. Ya. Orang ini karena mereka mengingkari pemahaman atau keyakinan seperti ini, maka mereka berupaya untuk mencari sahabat agar mendapatkan jawaban. Akhirnya mereka berjumpa dengan Abdullah bin Umar dan menceritakan tentang itu. Akhirnya Abdullah bin Umar mengatakan, nanti kalau kalian pulang ke Basrah, sampaikan kepada orang ini bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka atau dari dia. Dan karena saya mendengar ayah saya menyampaikan kepada saya bahwasanya beliau mendengar Nabi SAW bersabda, kemudian nukilkannya hadis sepanjang-panjangnya. Ya, padahal yang dia inginkan dari hadis itu hanya beriman kepada takdir. Ya. Maka dia menukilkan hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Cerita dari Umar bahwasanya pernah kami berkumpul bersama Nabi, tiba-tiba datang seseorang dengan rambut hitam mengkilat, pakaian putih bersih rapi, kemudian tiba-tiba dia datang kemudian duduk di hadapan Nabi, mempertemukan lututnya dengan lutut Nabi, meletakkan kedua tangannya di kedua pahanya, kemudian dia berkata, ya wahai Muhammad, beritahukan saya tentang Islam. Kemudian dijawab oleh Nabi SAW, Islam itu dengan rukun Islam. Ini pertanyaan pertama. Kemudian dia mengatakan, jawaban kamu benar. Ya. Umar semakin penasaran, ini siapa ini? Mana ada para sahabat begitu kepada Nabi? Belum ada sama sekali dan tidak akan ada. Ketika ada sahabat bertanya, kemudian dia, Nabi menjawab, kemudian dia mengatakan, jawabanmu hai Nabi benar. Ini yang membuat Umar penasaran dengan orang ini. Fa'ajibna lahu, kata beliau, yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran kepadanya, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Dan ini tidak pernah terjadi. Sehingga ini yang membuat para sahabat heran dan penasaran dengan beliau ini. Kemudian dia bertanya lagi tentang iman. Maka Nabi SAW menjawab dengan rukun iman. Kemudian dikatakan lagi, sadaqta. Kemudian dia bertanya, wakhbirni alil ihsan. Beritahu saya tentang ihsan. Maka Nabi SAW menjelaskan, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yara. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, atau jika kamu tidak bisa melakukan itu maka Allah melihatmu saat beribadah. Kemudian dia bertanya lagi, wa akhbirni anis sa'ah, beritahu saya tentang hari kiamat, kapan terjadi. Maka Nabi SAW mengatakan, yang ditanya dan yang bertanya sama sekali tidak mengetahui tentang ini. Yaitu dia dengan Nabi SAW sama sekali tidak tahu jawabannya. Kemudian dia menanyakan, fa'akhbirni an amaratiha, beritahu saya tentang tanda-tanda kiamat tersebut. Maka disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini dua tanda. Yang pertama, banyaknya budak melahirkan tuannya. Ya. Antalidal amatu rabbataha. Itu budak perempuan melahirkan tuannya. Nah, ini tanda yang pertama, maksudnya banyaknya perbudakan, banyaknya orang-orang yang bebas, anak-anak yang merdeka lahir dari perut budak. Itu ketika tuan-tuan menggauli budaknya, kemudian lahir dari budak tersebut anak, anak itu anak tuannya, bukan anak budak. Ya. Makanya banyak dari para penguasa di dinasti Bani Umayyah dan setelahnya, Bani Abbas dan setelahnya, itu banyak khalifah yang statusnya seperti itu. Ya. Wanita-wanita yang budak hasil rampasan perang kemudian digauli oleh raja, dan dia tentu anaknya akan menjadi anak raja. Anak raja. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua, wa antaral hufatal uratal alah ri'a syai yatatawaluna fil bunyan. Itu adanya orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan mereka penggembala kambing, mereka berlomba-lomba meninggi-ninggikan bangunan. Maksudnya ketika mereka dapat harta yang banyak, dan sebagai reaksi dari kepemilikan harta yang sebelum ini mereka tidak punya, akhirnya mereka berlomba-lomba meninggi-ninggikan bangunan. Ini tanda hari kiamat. Nah, itu ujung dari hadis tersebut dan sangat panjang sekali. Ya, sangat panjang sekali. Itu disebutkan oleh Abdullah bin Umar lengkap dari awal sampai akhir. Padahal yang diinginkan adalah rukun iman tadi. Ya, bahwasanya Nabi SAW ketika ditanya tentang iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman dengan takdir. Takdir itu apa? Meyakini bahwasanya semua yang terjadi itu ditakdirkan oleh Allah dengan ilmunya sebelum itu terjadi, dengan penulisan di Lauhul Mahfuz, dengan kehendak Allah bahwasanya itu pasti akan terjadi. Ketika kejadian itu terjadi, maka kejadian itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara yang tadi mengatakan Allah tidak mengetahui kecuali setelah terjadinya. Tidak mungkin Allah menciptanya. Allah tidak mengetahuinya. Ini semuanya bertentangan dengan keimanan kepada takdir. Itu dalil Abdullah bin Umar, tetapi dia nukilkan semua hadisnya. Padahal yang diinginkan adalah sepotong saja. Persis dengan hadis ke 3665 tadi. Hampir lebih dari satu halaman. Ya, lebih dari satu halaman hadisnya, padahal dia hanya mengatakan dalilnya, ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. Kemudian Nabi pisahkan antara pasangan suami istri yang sudah melakukan li'an. Ya, dia tidak perlu diceraikan lagi. Pokoknya dengan selesainya li'an, kedua mereka bukanlah pasangan suami istri lagi. Sudah putus habis dan tidak boleh rujuk lagi. Ya, ini yang ditanya oleh Sa'id bin Jubair kepada Abdullah bin Umar. Tetapi Abdullah bin Umar menukilkan hadis yang panjang lebar tentang kasus Uwaimir al-Ajlani yang dipisahkan oleh Nabi antara dia dengan istrinya lantaran Uwaimir ini menuduh istrinya berzina. Menuduh istrinya berzina, maka dilakukanlah sumpah, 4 kali sumpah dari sang suami dan 1 sumpah laknat. Ya. Demi Allah saya benar-benar jujur dalam tuduhan ini, kemudian diulangi 4 kali, kemudian yang kelima dia mengatakan saya dilaknat oleh Allah kalau saya berdusta. Ini kata suami di hadapan Nabi SAW. Kemudian sang istri menolak. Ya, padahal suami menuduh, sementara dia menolak dan mengatakan saya bersumpah dengan Allah, sungguhnya dia berdusta. Saya bersumpah demi Allah, sungguhnya dia berdusta. Terus sampai 4 kali, yang kelima dia mengatakan sungguhnya Allah mengutuk saya atau memurkai saya kalau seandainya dia benar. Ya. Ini yang dimaksud dengan li'an. Dan setelah itu mereka keduanya terpisah. Itulah hadis ke 3668 tadi yang sanadnya dibawakan dengan sanad yang baru sementara hadisnya sama. Kemudian berikutnya 3669 Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Ghassan Al-Misma'i wa Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar. Ini 3 orang guru Imam Muslim. Ya. Wallafzu lilmismai, lafaz yang akan dibawakan di sini adalah lafaz dari gurunya yang pertama Abu Ghassan Al-Misma'i. Wa ibn al-Muthanna, dan juga lafaz dari gurunya yang kedua Muhammad ibn al-Muthanna. Qalu, mereka bertiga mengatakan haddatsana Mu'adzun. Jadi mereka punya guru yang sama, 1 orang, wa huwa ibn Hisham, yaitu Mu'adz ibn Hisham. Qala haddatsani abi an Qatadata an Urwa an Azrah an Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala qala lam yufarrik al-mus'abu bainal mutala'inaini qala Sa'idun fadhukira dhalika li'abdillah ibn Umar faqala farraqa nabiyullah sallallahu alaihi wasallam baina akhawai bani al-ajlan. Ini cerita dari Sa'id ibn Jubair, cerita dari Sa'id ibn Jubair di masanya ketika itu yang menjadi gubernur namanya Mus'ab ibnu Zubair. Mus'ab ibnu Zubair yang tadi Sa'id ibn Jubair, yang sekarang ini pemimpinnya atau gubernurnya Mus'ab bin Zubair yang telah berlalu sebutan tentang dia. Ketika terjadi mula'an di zaman Mus'ab bin Zubair ini, ibnu Zubair ini, setelah terjadi li'an, ia tidak memisahkan 2 pasangan suami istri ini. Tetap statusnya menurut penilaian dia apa? Suami istri. Statusnya suami istri. Qala lam yufarrik al-mus'abu bainal mutala'inain. Qala Sa'id, kata Sa'id bin Jubair, fadhukira dhalika li'abdillah ibn Umar. Hal itu disampaikan kepada Ibn Umar, ditanyakan kepadanya. Maka Ibn Umar berkata, farraqa nabiyullah. Ini dari dalil bahwasanya Nabi SAW justru memisahkan baina akhawai banil ajlan, antara 2 saudara dari kabilah ajlan. Jadi Uwaimir itu dari kabilah ajlan dan istrinya juga dari kabilah yang sama. Istrinya juga dari kabilah yang sama. Kita di sini memang tidak boleh kawin 1 suku. Ya, apalagi di kampung saya. Ya, apalagi dari kalau seandainya dia 1 suku tidak boleh kawin. Di sini 1 suku ini. Ya. 1 suku. 2 orang dari kabilah Bani Ajlan. Sampai sekarang ini orang Arab yang 1 suku saling menikah. Yang saling menikah. Saya tahu ustaz-ustaz kita yang dari keturunan Arab itu menikah dengan wanita yang juga 1 suku dengan dia. 1 suku dengan dia. Intinya di sini pelajaran kita bahwa 1 suku tidaklah mengharamkan pernikahan. Yang haram pernikahan itu antara yang sama-sama diikat oleh mahram, bukan karena sukuan. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu adik saya dihalangi menikah, ya tidak dibenarkan menikah oleh kerabat wanita, karena dahulu nenek-nenek moyang mereka katanya kita ini bersaudara. Nah, dari kata-kata itu saja diambil bahwasanya mereka mengatakan kita, artinya kalau dalam bahasa saya pulang sana namanya. Artinya mereka yang sebenarnya tidak satu suku, tetapi karena ada mungkin yang dia membantu, menolong, membebaskan dari bencana musibah, akhirnya mereka melakukan hubungan kerabat dengan acara, ya, atau dengan orang-orang tokoh-tokoh dari suku itu mengatakan kita ini, dengan tokoh suku yang berikutnya mengatakan kita ini bersaudara. Maka bila mana ada nanti dari keturunan mereka yang hendak menikah itu terhalangi. Ini semuanya sudah betul-betul menjauh dari tuntunan agama. Ya, benar-benar menjauh dari tuntunan agama. Yang tidak boleh menikah adalah yang seikat dengan ikatan rahim. Dengan ikatan rahim. Ya. Jadi di sini kata Abdullah bin Umar bahwasanya justru Nabi SAW dahulu memisahkan antara akhawai banil ajlan, dua saudara dari kabilah al-ajlan. Waimir sang suami dari ajlan dan istrinya juga dari kabilah ajlan. Kedua-duanya ketika selesai mula'ana atau li'an dipisahkan oleh Nabi, maksudnya diputuskan hubungan pernikahan oleh Nabi antara mereka. Itu hadis 3669, ya, tentang status pernikahan antara pasangan suami istri yang melakukan li'an, bahwasanya keduanya telah terputus. Setelahnya 3670, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Sa'id bin Mansur wa Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Malik ha wa haddatsani Yahya ibn Yahya wal lafdhu lah qala qultu li Malik haddatsaka Nafi'un an ibn Umar أن رجلا لعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه قال نعم. Ini bentuk periwayatan hadis yang jarang terjadi, yaitu pertanyaan kemudian jawabannya terakhir. Ya, kata Imam Malik. Kata Yahya ibnu Yahya kepada gurunya Imam Malik, ya, apa benar gurumu Nafi? Ini pertanyaan ditujukan kepada Imam Malik. Ditanyakan oleh muridnya Yahya ibnu Yahya. Kata dia kepada Imam Malik, apa benar gurumu Nafi menyampaikan kepadamu dari Abdullah bin Umar bahwasanya ada seseorang di zaman Nabi melakukan li'an dengan istrinya, bersumpah laknat dengan istrinya, kemudian Nabi SAW memisahkan antara mereka berdua, kemudian anak dari mereka yang lahir dari, bukan anak sebelumnya, anak yang ada dalam kandungan wanita ini yang sudah dituduh berzina, anak yang ada dalam kandungan itu ketika lahir Nabi SAW menasabkannya kepada ibunya. Ya, wa alhaqal walada bi ummihi. Apa artinya menisbatkan? Menisbatkan anak itu kepada ibunya. Jadi itu yang pertama sudah jelas, yaitu memisahkan hubungan pernikahan antara mereka. Kemudian yang kedua, kalau nanti lahir anak, maka anak ketika dituduh, ya, bukan setelahnya. Kalau setelahnya mungkin kemungkinan dia menikah dengan yang lain, tetapi ketika dituduh berzina dan dia hamil, maka anak yang dikandung itu ketika lahir nantinya tidak dinisbatkan kepada ayahnya, karena ayahnya sudah melepaskan diri. Itu bukan karena saya, itu bukan dari saya, ya, karena dia sudah menuduh istrinya berzina. Maka anak itu dinisbatkan kepada ibu. Ini ponis yang diberikan oleh Nabi kepada mereka. Mereka kedua berdua berpisah, tidak lagi ada hubungan suami istri, dan pisah habis tidak ada rujuk. Kemudian yang kedua, anak yang ada dalam kandungan yang lahir nanti itu dinisbatkan kepada ibunya. Itu pertanyaan dari Yahya kepada Imam Malik, apa benar gurumu menyampaikan itu kepadamu? Terakhir kata Imam Malik, iya. Iya. Berarti cukup. Imam Malik sama sekali tidak menyampaikan hadis. Dia hanya mendengar pertanyaan itu, kemudian terakhir dia katakan iya. Kata iya itu menunjukkan bahwasanya dia mengizinkan meriwayatkan hadis ini kepada muridnya Yahya ibn Yahya. Ya. Atau sebenarnya sekarang ini seorang ustaz ditanya, "Ustaz, apa benar engkau menjelaskan tentang hukum ini bahwasanya hukumnya begini?" Ustaz itu mengatakan benar. Maka yang bertanya ini pantas atau layak untuk mengatakan bahwasanya ustaz itu berpandangan demikian. Padahal dia hanya mengatakan iya. Padahal dia mengatakan iya, tapi dia harus pandai menyusun kata-kata uslub dalam bertanya. Ya. Apa benar ustaz engkau menjelaskan tentang hukum ini bahwasanya hukumnya haram? Ustaz itu mengatakan iya. Kata-kata iya itu sudah jelas, maka sang yang bertanya ini sudah layak untuk mengatakan kepada siapapun juga, menyampaikan ilmu ini bahwasanya ustaz si fulan, ustaz fulan mengatakan hukum perkara ini haram. Ya. Loh, dari mana engkau tahu? Saya pernah bertanya dan dia mengatakan iya. Kata iya ini sudah cukup. Seperti halnya sekarang ini sudah cukup Yahya bin Yahya, bahkan beliau menyampaikan hadis ini. Padahal Imam Malik sama sekali tidak mengucapkan sekata pun hadis ini kepadanya. Imam Malik hanya mengatakan iya. Ya. Iya. Benar. Ini pelajaran juga, dan ini salah satu dari seluk-beluk periwayatan hadis di masa dahulu. Ya. Di masa dahulu ini sudah dibukukan oleh para ulama, tuntunan panduan yang telah mereka lakukan pada masa periwayatan hadis dahulu. Kemudian ya, ini jelas hukum yang diambil adalah dipisah, kemudian anak dinisbatkan kepada ibu. Hadis berikutnya 3671, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abu Usamah ha wa haddatsana ibnu Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Ubaidullah an Nafi'in an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qal la'ana Rasulullah s.a.w. baina rajulin minal ansar wa mra'atihi wa farraqa bainahuma. Kata Abdullah bin Umar, Nabi s.a.w. pernah menetapkan hukum li'an atau perintah untuk mermula'ana antara seorang laki-laki dari ansar dengan istrinya. Ya, Nabi s.a.w. putuskan untuk melakukan li'an antara seorang laki-laki dari Ansar dengan istrinya, dan nanti Nabi SAW pisahkan antara mereka berdua. Jadi itu yang diambil oleh Imam Muslim di sini, bahwasanya mereka dipisah, tidak lagi ada hubungan perkawinan di antara mereka setelah selesai dari proses li'an. Ya, itu hadis yang ke-3671. Setelahnya hanya sekedar sanad. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Muhammad ibn al-Muthanna wa Ubaidullah ibn Sa'id qala haddatsana Yahya wa huwa al-Qattan an Ubaidillah bi hadzal isnad. Ini sanad yang baru sampai kepada Ubaidullah, muridnya Nafi', sementara sisanya sama dengan riwayat sebelumnya. Terputus ini hadis ini ke-3672 oleh syarah. Ya. Sampai halaman 417, nomor 3673. Ya. Imam Muslim mengatakan haddatsana Zuhair bin Harbin wa Uthman bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim wal lafdhu li Zuhair qala Ishaq أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله قال عبد الله دسيني سابا عبد الله بن مسعون عن عبد الله بن مسعون. Ini sudah berbeda dari hadis Ibn Umar yang telah berlalu banyak sekali, sementara sekarang Abdullah Ibn Mas'un. Karena kaidahnya para ulama hadis ibnu datang di zaman dari generasi sahabat itu, kata-kata Abdullah dalam sebuah sanad maka dia adalah Abdullah bin Mas'ud, bukan Abdullah bin Abbas, bukan Abdullah bin Umar, bukan juga Abdullah bin Amr. Karena kalau mereka-mereka itu dengan nisbat Ani bin Umar, Ani bin Abbas, bukan Abdullah saja, bukan Abdullah saja. An Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala inna la lailata jum'atin fil masjid. Kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya kami benar-benar pada berada pada malam Jumat. Ya. Berada dalam masjid di malam Jumat. Ini awal ceritanya. Ya, Abdullah bin Mas'ud bercerita, kami dalam masjid dan ketika itu malam hari dan malamnya malam Jumat, Kamis malam Jumat. Kata beliau, idh jaa'a rajulun minal ansar. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari kaum Ansar. Faqal, dia berkata, "Law anna rajulan wajada ma imra'atihi rajulan fatakallama jalattumuhu aw qatala qataltumuhu wa in sakata sakata 'ala ghaidhin." Ini pertanyaan dari laki-laki itu kepada Nabi, sementara Nabi bersama para sahabatnya termasuk Abdullah bin Umar dan juga Abdullah bin Mas'ud. Di sini orang tadi mengatakan, sesungguhnya kalau sekiranya ada seorang laki-laki, yaitu suami, mendapati bersama istrinya ada seorang laki-laki, ya, bersama istrinya ada seorang laki-laki, lalu dia menceritakan atau menyampaikan peristiwa tersebut atau menuduh, ya, jalat tumuhu, apakah kalian tegakkan hukum jilid? Itu hukum dera, hukum cambuk. Ya, orang yang menuduh bila mana tidak ada bukti, kan dalam agama kita dicambuk. Ya, seperti mana dalam Al-Quran, menuduh berzina, kalau tanpa bukti maka dicambuk. Ini kata orang tadi. Kalau seandainya ada seorang suami mendapatkan bersama istrinya laki-laki lain, lalu dia menuduh atau menuduh istrinya berbuat zina, apakah laki-laki ini kalian hukum dengan jilid, yaitu hukum cambuk dera? Atau kalau sekiranya suami ini membunuh laki-laki tersebut, au qatala, dia membunuh laki-laki tersebut, qataltumuhu, lalu kalian tegakkan hukum qisas kepada suami ini? Wa in sakata sakata ala ghaidin, kalau dia diamkan, maka diamnya itu memendam kemarahan, kebencian. Ya. Wallahi la as'alanna anhu Rasulullah SAW. Demi Allah, saya akan tanyakan ini langsung kepada Nabi. Berarti ketika dia menyampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud peristiwa itu, Nabi belum ada. Dia datang ke masjid, sementara rumah Nabi kan dekat dengan masjid. Ternyata dalam masjid tidak ada Nabi, yang ada hanya para sahabat, termasuk di sana ada Abdullah bin Mas'ud. Dia sampaikan itu, kemudian katanya, saya akan tanyakan ini kepada Nabi SAW. Falamma kana minal ghadi, ketika esok harinya, ata Rasulullah SAW, ia menjumpai Nabi, fasa'alahu, lalu dia menanyakan itu kepada Nabi. Faqala, dia ulangi pertanyaannya, law anna rajulan wajada ma'amra'atihi rajulan fatakallama jalattumuhu aw qatala qataltumuhu aw sakata sakata 'ala ghaidin. Persis dengan yang ia sampaikan kepada kumpulan para sahabat yang malam tadi berada di masjid. Nabi tidak ada, maka besok harinya dia langsung berjumpa dengan Nabi dan menanyakan hal yang sama. Faqala, maka Nabi menjawab, Allahumma iftah, ya Allahumma iftah wa ja'ala yad'u. Nabi mengatakan, ya Allah, bukakan jawaban ini untuk saya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak tahu jawaban. Ya, tidak mengetahui jawabannya. Jawabannya, maka dia berdoa, Allahumma iftah, ya Allah, bukakanlah untuk saya. Bukan, maksudnya bukakan ilmu tentang jawabannya. Wa ja'ala yad'u, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Fanazalat ayatul li'an. Maka turunlah ayat li'an, yaitu walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum tashahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah, syahadatin billah. Surah An-Nur ayat 6, 7, 8, 9. Ini semuanya tentang itu. 6-7 ini untuk suami, 8-9 ini sumpah istri. Ya. Ya. Maka turunlah 4 ayat tersebut sebagai jawaban dari pertanyaan sahabat tadi kepada Nabi SAW. Hadil ayat, yaitu ayat-ayat dalam surah An-Nur ayat 6-9. Fabtuliya bihi dzalika rajulu min bainin nas. Sebenarnya awalnya dia hanya sekedar bertanya. Ya. Sekedar bertanya, ternyata permasalahan itu menimpa dirinya sendiri. Ya. Mungkin dia hanya berkhayal-khayal saja atau sudah ada kekhawatiran. Ya. Ada kekhawatiran dan nampak dari tabiat-tabiat istrinya seperti itu, maka dia tidak puas dan bertanya kepada Nabi. Dan ternyata setelah dia bertanya dan tahu jawabannya, ternyata kejadian itu benar-benar terjadi pada istrinya. Ya. Fabutuliya rajulu, fabutuliya bihi rajulu, fabutuliya bihi dzalika rajulu min bainin nas. Apa artinya di sini? Ayat halaman 419 baris yang ketiga, baris yang kedua, maka laki-laki tersebut diuji di tengah orang-orang dengan proses li'an ini, dia sendiri yang terjadi pada dirinya, padahalnya awalnya dia hanya sekedar bertanya, tetapi ternyata hukum li'an ini terjadi pada dirinya karena dia menuduh istrinya berbuat demikian. Ini makna dari fabutuliya bihidhanika rajulu mibadinas. Faja'a huwa wa mra'atuhu, maka dia datang bersama istrinya ila Rasulullah SAW menghadap Nabi. Fatala'ana, maka mereka berdua pun saling melaknat. Fasyahidar rajulu arba'a syahadatin billah, kata Abdullah bin Mas'ud, sang suami bersumpah 4 kali sumpah dengan Allah. Innahu la minas sadiqin, bahwasanya dia jujur dalam tuduhannya. Thumma la'anal khamisah, kemudian dia dalam sumpah yang ketiga melaknat dirinya sendiri. Ya, kalau seandainya saya dusta maka Allah melaknat saya, kata sang suami. Ya. Thumma la'anal khamisah anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin, kalau dia berdusta. Fadhahaban lital ana, maka sang istri pun datang maju untuk melaknat pula atau untuk bersumpah li'an saja juga. Faqala laha Rasulullah sallam mah, kata Nabi kepada perempuan ini, tunggu sebentar. Ya, tunggu sebentar, artinya jangan terlalu memberanikan diri untuk menjawab. Kalau sekiranya tuduhan suaminya itu benar, maka dia tinggal diharapkan yang pertama kali kan menerima, mengaku. Akhirnya dia dirajam. Dan Nabi SAW di hadis-hadis yang telah berlalu mengingatkan bahwasanya seberat apapun hukuman di dunia itu ringan dibandingkan hukuman akhirat. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada wanita yang sudah ada bersiap untuk maju dan melakukan proses yang sama, yaitu bersumpah pula. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, mah, fa'aban, tetapi dia tetap bersetegang atau bersekeras untuk bersumpah pula. Fala anat, maka dia pun melakukannya. Falamma adbara, maka setelah selesai mereka berdua bersumpah, qala la'allaha an taji'a bihi aswada ja'dan faja'at bihi aswada ja'dan. Jadi ketika terjadi sumpah itu, perempuan ini sedang mengandung. Ya, maka Nabi SAW mengatakan kemungkinan nanti anaknya ini ada lahir dalam keadaan dengan warna kulit hitam, aswad. Aswad itu apa? Hitam. Ja'dan, rambutnya keriting. Ya, rambutnya keriting. Faja'at bihi, maka ternyata ketika lahir persis dengan yang diperkirakan oleh Nabi. Makanya Nabi SAW memang sudah ada praduga dari Nabi bahwasanya perempuan ini berdusta. Maka dari awal Nabi SAW mengarahkan dia untuk mengaku, tetapi tetap dia untuk menghindari hukum di dunia. Maka dia berani menantang, melawan suaminya dengan sumpah yang sama. Ternyata tuduhan dari suami itu benar. Karena nanti akan kita ketahui bahwasanya laki-laki yang tadi dituduh dengannya, laki-laki lain itu rambutnya seperti itu, warna kulitnya pun demikian. Maka berpengaruh kepada anaknya. Fala'allaha qala la'allaha an taji'a bihi aswad ja'dan faja'at bihi aswada ja'dan. Terjemahannya barangkali perempuan itu akan melahirkan anak berkulit hitam dan berambut keriting. Dan memang benar ia melahirkan seorang anak berkulit hitam dan berambut keriting. Jadi disesuaikan dengan laki-laki yang dituduh oleh suaminya tadi. Hadis berikutnya 3674. Hanya sanadnya saja. Wa haddatsanahu Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Isa ibn Yunus ha wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abdah ibn Sulaiman jami'an anil A'mas bihadzal isnad nahwahu. Sanadnya sama, sanadnya berbeda sementara bunyi hadisnya sama. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud ini yang kita baca sekarang yang panjang tadi yang 3673, dia sudah merupakan kasus yang lain, ya, bukan kasus Waimir Al-Ajlani lagi, tetapi dia kalau kita teliti nanti berikutnya dia sudah berkenaan dengan Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah, karena di situ Hilal disebutkan siapa laki-laki yang dituduh oleh Hilal istrinya berhubungan dengan dia, yang bernama Syarik ibnu Sahma. Syarik ibnu Sahma pada riwayat yang setelah ini ya, nomor 3675 berikut ini yang insyaallah akan kita baca besok. Ya, kita baca yang sekarang ini yang hadis 3675 ini. Ya, jadi kasusnya bukan lagi kasus Umaymir, tetapi berpindah ke kasus yang kedua, yaitu kasus siapa? Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah juga hampir sama kasusnya, yaitu dia menuduh istrinya berzina. Ternyata tuduhannya benar. Tuduhannya benar. Tuduhannya benar dan Nabi SAW tidak menegakkan hukum rajam. Kenapa? Karena mereka sudah mula'anah. Sudah mula'anah. Dan anaknya lahir jauh setelah mula'anah. Anaknya lahir dan wanita yang hamil dan dia punya suami kan tidak akan mungkin ada tuduhan-tuduhan yang miring. Karena dia punya suami. Tetapi yang sekarang menuduh suaminya. Ya, suaminya. Maka dilakukan lalian. Dan kasus ini kasus yang kedua, yaitu antara Hilal bin Umayyah dengan istrinya, dan istrinya itu berhubungan dengan laki-laki lain yang bernama Syarik ibnu Sahman. Ya. Syarik ibnu Sahma, bukan Sahman, Sahma. Kita baca hadis 3675 halaman berikutnya. Ini baru sampai kepada kisah ini langsung. Ya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Muhammad ibnu Musanna qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Hisham an Muhammad ya qala sa'altu Anas bin Malik ya. Ini hadis Anas, bukan lagi hadis Abdullah bin Mas'ud. Wa ana ura anna indahu minhu ilman, dan saya meyakini bahwasanya Anas memiliki pengetahuan tentang kisah ini. Faqala inna Hilal ibn Umayyah. Ini dia. Inna Hilal ibn Umayyah. Dan Hilal ibn Umayyah ini, dia salah satu dari tiga orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada kasus mereka tidak ikut berperang, perang Tabuk. Ya. Salah satu dari mereka. Yang pertama Ka'ab ibn Malik, yang kedua Murarah ibn Rabi', yang ketiga beliau ini Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah yang terjadi kasus ini pada dirinya. Annahi inna Hilal bin Umayyah qadhafa imra'atahu, bahwasanya Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik ibn Sahma. Ya, Syarik ibn Sahma. Wa kana akhal Bara ibn Malik. Ya. Wa kana akha Al-Bara ibn Malik li ummihi, bahwasanya Syarik, apakah Hilal atau Syarik ini adalah saudara seibu dari Al-Bara ibn Malik. Al-Bara saudara seibu dari Al-Bara, sahabat yang terkenal. Kalau saya tidak salah, dia Al-Bara bin Malik ini dia yang melemparkan dirinya atau diminta dilemparkan ke dalam kebun pada peperangan Musailamah Kadzdzab. Karena Sulaiman bin Kazab itu masuk ke dalam kebun dan di sana mereka punya benteng yang kuat dan benteng itu tidak bisa ditembus saking besarnya. Maka beliau ini karena tertutup di dalam, terkunci di dalam, beliau ini meminta untuk dilemparkan dengan pelempar yang kayak ketapel itu, ya, untuk masuk ke dalam. Ini diantara dalil orang sekarang ini dengan bom bunuh diri, kisah kasus ini. Padahal Al-Bara' bin Azib belum tentu mati, dan bahkan beliau tidak mati memang. Sementara bom bunuh diri itu pasti mati, pasti mati. Bagaimana tidak mungkin mati? Bahwasanya setiap peledak ada di badannya. Dan dalil dengan kisah Al-Bara' bin Malik ini tidak tepat, karena Al-Bara' bin Malik memang di dalam itu banyak pasukan, tetapi dia kan bawa senjata juga. Dia bawa senjata juga dan memang berhasil dia membuka pintu sementara pasukan kaum muslimin berhasil masuk karena pintu sudah dibuka dari dalam. Dan dia terluka-luka saja. Dan dia tidak mati. Maka tidak tepat dijadikan dalil untuk bom bunuh diri kasus Al-Bara' bin Malik ini. Dia apakah saudara dari Hilal bin Umayyah, saudara seibu dari Hilal bin Umayyah, atau saudara seibu dari orang laki-laki yang dituduh tadi, Syarik ibn Sahma? Saya tidak tahu. Ini perlu dirujuk, diketahui penjelasannya. Wa kana awwala rajulin la'ana fil Islam. Dan adalah Hilal bin Umayyah laki-laki pertama yang melakukan li'an dalam sejarah Islam. Nah, ini telah kita ketahui pada waktu itu bahwasanya kasusnya hampir berdekatan antara Umaymir yang kita ketahui dalam riwayat sebelum ini dengan Hilal bin Umayyah ini hampir berdekatan kasusnya. Ya. Belum datang jawaban dari Al-Quran, keduanya sudah bertanya kepada Nabi. Dan langsung turun ayat untuk jawaban bagi mereka berdua. Jadi tidak bertentangan bila mana sebab turunnya ayat surat Nur ayat 6 sampai 9 itu. Bila dikatakan penyebab turunnya kisah Uwaimir atau kisah Hilal bin Umayyah, tidak bertentangan karena kedua-duanya saling berdekatan dan sah-sah saja bila mana dinisbatkan kepada kasus mereka berdua. Wa kana awwala rajulin la'ana fil Islam qala fala'anaha, maka dia pun melaknat istrinya atau mendoakan laknat untuk diri, melakukan li'an dengan istrinya. Faqala Rasulullah sallam absiruha, nanti kalian pantau dia oleh perempuan ini. Karena setelah selesai li'an, maka Nabi pesankan kepada sahabat yang lain, kalian nanti terus pantau dia. Fa in ja'at bihi abyad sabitan qadi al-aini, ainaini, kalau nanti anaknya lahir warna kulitnya putih. Kalau hitam tadi apa bahasa Arabnya? Aswad. Nah, sekarang kalau seandainya warna kulit anaknya nanti putih, sabitan. Sabitan rambutnya lurus. Kalau yang tadi apa? Keriting. Qadi al-ainaini, kedua matanya merah. Jadi ada penyakit mata yang tidak terlalu terang matanya. Ya. Qadi al-ainaini fahuwa li Hilal bin Umayyah. Maka dia itu anak dari suami ini, suami dia, Hilal bin Umayyah. Wa in ja'at bihi, kalau nanti anaknya lahir akhal, matanya itu terang, ya, jernih matanya, ja'at dan rambutnya keriting, hamsha as-saqaini, betisnya kurus, kecil. Betisnya kecil, fahuwa li syarik bin Sahma. Maka anak itu bukan anak sang suami, tetapi anak yang dituduh. Ya, anak yang dituduh itu Syarik bin Sahma. Qal, kata Anas, melanjutkan ceritanya, fa umbitu, maka saya diberitahu annaha ja'at bihi akhal ja'dan hamthas saqaini. Anaknya lahir dalam kondisi matanya terang, rambutnya keriting, betisnya kecil. Berarti anak siapa? Anak laki-laki yang berzina dengannya. Anak laki-laki yang berzina dengannya. Tetapi tetap saja berarti tuduhan suaminya itu benar. Tuduhan suaminya itu benar, sang istrinya yang berdusta. Sang istrinya yang berdusta, dan ini menunjukkan bahwasanya dia terancam. Kalau seandainya tidak bertobat, maka terancam hukuman di akhirat. Ya, terancam hukuman di akhirat. Sampai di situ hadis yang bisa kita baca pada hari ini, tersisa cukup banyak hadis lagi tentang masalah Hilal bin Umayyah ini atau yang lainnya dari masalah li'an. Dan di pengadilan-pengadilan agama sekarang ini ada undang-undang yang tentang seperti yang kita pelajari ini, li'an? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Tidak ada yang dari kuah kita ini. Ada tidak aturan-aturan dari undang-undang pasal apa pernikahan yang masalah ini, masalah li'an? Sang suami menuduh istrinya berzina, kemudian ada li'an. Berarti sebagian saja dari hukum Islam yang ya, dari konsep Islam yang ada dalam penerapannya di pengadilan agama kita. Sebagian saja. Karena termasuk ini perkara yang mesti ada. Kalau seandainya terjadi di zaman Nabi, tidak akan mungkin tidak terjadi di zaman kita. Justru lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi. Baik sang suami yang menuduh istrinya selingkuh atau berzina, atau kebalikannya. Nah ini kasusnya bukan langsung cerai. Kasusnya adalah kasus yang pertama yang harus diselesaikan adalah tuduhan itu. Tuduhan itu. Apakah dia mendatangkan bukti atau tidak? Dan buktinya tentu sangat ketat. Kalau seandainya tidak mendatangkan bukti, maka dilakukanlah li'an ini. Akan dilakukan cara li'an. Dan ini sudah ada prakteknya, dan dalam kita secara tidak langsung kita telah mengetahui dua kasus terjadi di zaman Nabi SAW. Ini menunjukkan tidak akan mungkin tidak terjadi di zaman kita sekarang. Dan bahkan mungkin bisa saja lebih. Dan betapa banyak kasus-kasus seperti ini. Tuduhan dari sang istri bahwasanya suaminya berzina, tuduhan dari suami sang bahwasanya istrinya berzina, kata-kata selingkuh yang sering kita dengar, suaminya selingkuh, istrinya selingkuh. Ini semuanya tuduhan berzina. Ya. Walaupun nanti hanya sekedar awal-awalnya berhubungan di media sosial, tapi kalau sudah makan berdua, berjalan berdua, ini apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Dan bahkan digerebek oleh sang suami, istrinya bersama laki-laki lain di dalam kamar hotel. Ya, dalam kamar hotel ini, tuduhan ini. Penyelesaiannya tentu dalam pengadilan agama, dalam hukum agama Islam adalah yang pertama adalah penyelesaian tuduhan. Yang kedua penyelesaian dengan li'an. Ya, dengan li'an. Tuduhan kalau seandainya sang suami mengaku, sang istri mengaku, maka dilakukanlah hukum rajam dalam hal ini. Jadi kaitannya sangat banyak. Hukum tuduhan, hukum kalau seandainya menyesal akan ada mengaku ada mengaku sang istri, sang suami menuduh dusta, maka dia dihukum karena dia menuduh ya, dengan tuduhan yang dusta. Mengaku istri berzina berarti hukumnya hukum rajam. Jadi kaitannya sangat banyak, dan hal ini mungkin sangat jarang terjadi di sangat jarang atau bahkan sama sekali tidak akan diterapkan di negeri kita ini, ya. Karena banyak sekali ya, itu alasan karena banyak sekali. Nanti akan akhir-akhirnya kalau seandainya yang menuduh adalah sang istri maka gugat cerai, kalau seandainya yang menuduh sang suami maka diceraikan, itu saja selesai, itu saja. Padahal kalau dia diceraikan dengan tuduhan itu kan masih ada rujuknya, sementara li'an tidak ada rujuk, tidak ada rujuk, ini perbedaannya. Iya, wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'ama ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.